Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu s-sadisu wal-ishruna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan penjelasan untuk hadis yang ke-26 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian yang dimiliki oleh manusia itu diwajibkan kepadanya untuk disedekahi. Kulla yaumin tatalu'u fihi syamsu. Ya, pada setiap hari selama matahari itu masih terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Ya, maka mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu merupakan sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha, ya, dan juga engkau ya membantu ya seseorang untuk mengendarai kendaraannya, ya, au tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu, atau engkau membantu menaikkan ya barang bawaan di atas kendaraan tersebut. Ya, shadaqatun. Maka itu juga merupakan sedekah. Ya, tadi engkau membantu mendamaikan ya dua pihak yang berselisih ya secara adil itu sedekah. Atau engkau membantu ya seorang laki-laki untuk ya menaiki tunggangannya. Ya, atau menaikkan barang bawaannya di atas tunggangannya itu juga merupakan sedekah. Wa bi kulli khutuwatin tamshiha ila salati shadaqatun. Ya. Dan atau sebelumnya wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Dan perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Kemudian wa bi kulli khutuwatin tamshiha ila salati shadaqatun. Dan setiap langkah yang engkau gunakan untuk berjalan menuju ke salat itu juga merupakan sedekah. Wa tumitul adza anit thariqi shadaqatun. Dan engkau ya membuang atau menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Ya, setiap persendian yang ada pada manusia untuk atau setiap persendian yang ada pada manusia itu wajib kepadanya untuk disedekahi. Qala Abu Ubaidin, ya Abu Ubaid, beliau mengatakan, as-sulama fil asli, yang namanya as-sulama, itu asalnya, itu merupakan azmun yakunu fi firsinil ba'iri. Ya, jadi, secara bahasa itu asalnya, as-sulama itu adalah azmun yakunu fi firsinil ba'iri. Merupakan tulang yang ada pada tumit unta. Faka'anna ma'na al-hadithi, ya maka seolah-olah makna hadis tersebut itu adalah ya, ala kulli 'azmin min 'idhami bani adama shadaqatun. Ya, yaitu ala kulli 'azmin min 'idhami bani adama shadaqatun. Bahwa setiap tulang yang ada pada ya tulang-tulang keturunan Adam itu harus disedekahkan, yaitu harus disedekahi. Atau harus dikeluarkan sedekah ya untuk masing-masing tulang tersebut. Ya, kemudian wa kharraja Muslimun min hadithi Aisyata. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala itu meriwayatkan dari hadis Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuliqa bnu Adama ala sittina wa thalathi mi'ati mifsalin. Atau mafsalin. Atau mafsilin di sini. Ya. Yaitu anak Adam itu diciptakan, itu memiliki ya, sittina wa thalathi mi'atin. Ya, artinya 360 persendian. Faman dzakarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha, maka barang siapa yang berzikir kepada Allah dan juga memuji Allah dan hallalallaha ya, dan bertahlil kepada Allah wa sabbahallaha dan bertasbih kepada Allah wa azala hajaran an tariqil muslimina ya, atau menyingkirkan batu ya batu yang mengganggu dari jalannya ya orang-orang muslim. Au azala syaukatan au azala azaman. Ya atau menyingkirkan duri atau menyingkirkan tulang. Ya. Au amara bi ma'rufin. Ya atau dia mengajak pada perbuatan yang ma'ruf. Au naha an mungkarin atau ya mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya. Adada tilkas sittina wa thalathi mi'ati sulama. Maka itu ya adada tilkas sittina wa thalathi mi'ati as-sulama. Ya artinya itu semua sejumlah dengan ya 360 persendian tadi. Ya. Amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu 'anin nari. Maka dia menyambut sore hari ya dalam keadaan telah membebaskan dirinya dari api neraka. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita kembali ke atas. Ya. Wa kharrajal imamu Ahmadu wa Abu Dawud. Dan al-imam Ahmad dan al-imam Abu Dawud itu meriwayatkan min hadithi Buraidata. Dari hadis Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil insani 360 mifsalan. Atau mafsilan di sini. Ya. Pada diri manusia itu terdapat 360 sendi. Fa'alayhi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minhu bisadaqatin. Maka ya diwajibkan ya bagi seseorang untuk bersedekah untuk setiap persendian tersebut. Qalu ya, maka para sahabat itu bertanya. Ya, para sahabat bertanya, "Wa man yutiqu dzalika ya nabiyallahi?" Ya, siapa yang mampu memikul hal tersebut atau mampu melakukan hal tersebut wahai Nabi Allah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ya an-nukha'atu." Ya an-nukha'atu. Kita lihat catatan kaki An-nukha'atu kan-nukha'mati waznan wa ma'nan. Ya, an-nukha'ah itu seperti an-nukha'mah, baik dari sisi wazan maupun makna. Ya, dan arti dari nukha'mah itu adalah ya dahak. Ya, artinya adalah dahak. An-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Ya, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Ya, dahak di masjid yang engkau ya kuburkan. Ya, maksudnya ditimbun supaya bersih. Wasyai'u tunahihi anit tariqi. Dan sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan. Ya, sesuatu berupa gangguan. Fa'il lam tajid faraq'ata duha tujazi'uka. Apabila engkau tidak mendapati hal-hal tersebut, maka dua rakaat salat duha itu sudah mencukupimu. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa sahahahu Syaikhul Albaniyu fi Sahihit Targhibi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kita lanjutkan. Wa fis sahihaini, dan dalam sahihain, an Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Ya, bahwa di atas setiap muslim itu wajib disedekahi, atau setiap muslim itu wajib bersedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya, fa illam yajid, ya, maka jika bagaimana jika muslim tersebut itu tidak menemukannya, tidak menemukan sesuatu yang dapat disedekahkan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ya'malu biyadihi, ya, maka hendaknya dia bekerja dengan tangannya. Kemudian fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Maka dirinya itu mendapatkan manfaat dan juga dia dapat bersedekah. Ya, artinya ini adalah ya dorongan untuk bekerja supaya dapat menafkahi dirinya dan juga dapat bersedekah. Qalu, ya, maka para sahabat kembali bertanya, fa in lam yastati' aw lam yaf'al, ya, bagaimana jika dia tidak mampu atau tidak melakukannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yu'inu dhal hajatil malhufi. Ya, yu'inu dhal hajatil malhufi. Maka hendaknya dia membantu orang yang memiliki hajat atau kebutuhan dan juga meminta bantuan. Qalu, maka para sahabat kembali bertanya, fa illam yaf'al, ya, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fal ya'mur bil khairi, maka hendaklah dia menyeru kepada kebaikan. Au qala, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fal ya'mur bil ma'rufi, maka hendaklah dia yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Qalu, ya, maka para sahabat kembali bertanya, fa illam yaf'al, ya, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fal yumsik anisyarri, maka hendaknya dia menahan dari perbuatan keburukan. Fa innahu lahu shadaqatun, karena di dalam perbuatan tersebut itu terdapat sedekah. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Fa ma'nal hadithi, ya, makna dari hadis ini, anna tarkiba hadhil 'idhami wa salamataha min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdihi. Ya, bahwa ya kesehatan dari tulang dan juga ya dan keselamatan ya atau susunan dari tulang-tulang ini dan juga keselamatan dari tulang-tulang persendian ini itu merupakan ya salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, jadi kita memiliki tulang yang tersusun seperti ini dan juga sehat itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Fayahtaju kullu 'azmin minha ila shadaqatin. Maka setiap tulang atau persendian tersebut itu memerlukan ya sedekah. Ya, atau sangat membutuhkan akan sedekah yatasaddaqu ibnu Adam anhu. Yang ya keturunan Adam itu melakukan sedekah untuk atau atas nikmat tulang dan sendi tersebut. Liyakuna dzalika syukran li hadhihi ni'mati. Ya sebagai ya bentuk rasa syukur kepada atau atas nikmat ini. Qala Allahu jalla jalaluhu, ya Allah jalla jalaluhu itu berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Ya dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kalian ya sehingga kalian berbuat durhaka kepada Tuhan kalian ya kepada Rabb kalian yang Maha Pemurah yang menciptakan kalian kemudian menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki Allah menyusun tubuhmu. Wa qala jalla jalaluhu dan Allah jalla jalaluhu itu berfirman, Qul huwalladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya katakanlah, dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Akan tetapi amat sedikit dari kamu yang bersyukur. Dalam surat Al-Mulk ayat ke-23. Wa qala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan dari kalian atau mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan ya tidak mengetahui apapun. Dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Dalam surat An-Nahl, ya, ayat ke-78. Wa qala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanaw wa syafatain. Ya bukankah kami yang telah memberikan kepadanya dua mata, lisan dan dua buah bibir. Dalam surat Al-Balad ayat ke-8 dan 9. Wa syukru ala darajataini. Dan syukur itu memiliki dua derajat, dua tingkatan. Ihdahuma, ya tingkatan yang pertama, wajibun. Yaitu tingkatan wajib. Wa huwa an ya'tiya bil wajibati. Ya maksudnya adalah mengerjakan perbuatan yang diwajibkan kepada manusia. Wa yajtanibal maharima. Ya, dan juga menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Fahadha la budda minhu. Ya, ini merupakan perbuatan yang memang harus dilakukan. Wa yakfi fi syukri hadhihi ni'ami. Dan itu dapat mencukupi sebagai ya, bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini. Kemudian at-darajatu tsaniyatu, ya kemudian derajat yang kedua, asy-syukrul mustahabbu. Yaitu bentuk syukur yang mustahab. Ya yang sifatnya ya anjuran, dianjurkan. Wa huwa an ya'malal 'abdu ba'da ada'il fara'idi wajtinabil maharimi, yaitu seorang hamba itu setelah melaksanakan perbuatan wajib kemudian menjauhi perkara yang haram itu ya'malu binawafilit ta'ati, yaitu mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, ya, nawafil. Wa hadhihi darajatus sabiqina al-muqarrabina. Ini merupakan ya tingkatannya as-sabiqin al-muqarrabin, ya, orang-orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan dan juga didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi sholati. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersungguh-sungguh ketika dalam melaksanakan salat, ya, salat sunnah. Wa yaqumu hatta tatafattara qadamahu. Wa yaqumu hatta tatafattara qadamahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai ya kedua kakinya itu bengkak. Fa idza qila lahu, ya, maka jika beliau ditanya terkait hal ini, ataf'alu hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, ya, apakah atau mengapa engkau melakukan hal tersebut, ya, padahal engkau telah diampuni, yang telah diampuni bagimu apa-apa yang telah berlalu, ya, atau dosamu yang telah berlalu dan dosa yang belum terjadi. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, afala akunu abadan syakuran, ya, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang, ya, sangat bersyukur. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadhihi al-anwa'u allati asyara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-shadaqati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan jenis-jenis amalan ini. Ya. Dan itu semua merupakan sedekah. Kemudian manaf'uhu muta'attin. Ya, baik yang manfaatnya itu muta'attin, yaitu ya memiliki keterkaitan atau bermanfaatnya itu kepada orang lain. Kal islahi, ya, seperti mendamaikan, tadi mendamaikan dua pihak yang berselisih. Wal kalimati thayyibati, dan perkataan yang baik. Wa izalatil adza anit tariqi, dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari, dan menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Maka itu semua manfaatnya itu dirasakan atau bermanfaat bagi orang lain. Wa minha, dan di antara ya macam-macam amalan tersebut itu ma huwa qasirun naf'i. Ada yang ya, manfaatnya itu hanya terbatas, terbatas bagi pelakunya, pelaku perbuatan baik tersebut. Kat tasbihi, ya, seperti ucapan tasbih, wat takbiri, dan ucapan takbir, wat tahmidi, dan ucapan tahmid, wat tahlili, dan ucapan tahlil. Wal masyi ila sholati, dan berjalan menuju sholat. Wa sholati rak'atayid duha, dan sholat dua rakaat duha. Wahuma innama kanata mujziataini an dzalika kullihi. Ya. Dan keduanya, ya, kedua rakaat sholat duha tersebut, itu kanata mujziataini an dzalika kullihi. Ya, itu sudah cukup untuk menggugurkan semuanya. Ya, artinya semua kewajiban sedekah dari sendi-sendi yang kita miliki. Li'anna fis sholati isti'malan li'a'dha'i kulliha fit ta'ati wal ibadati. Karena di dalam sholat tersebut, ya, itu sudah ya atau ketika melaksanakan sholat tersebut, itu seseorang itu sudah menggunakan semua sendi-sendinya, semua tulang-tulangnya untuk ketaatan dan juga untuk ibadah. Fatakunu kafiyatan fi syukri atau fatakunu kafiyatan fi syukri ni'mati salamati hadhil a'dha'i. Maka itu sudah mencukupi sebagai ya, bentuk syukur terhadap ya, keselamatan atau kesehatan dari anggota badan tersebut. Wa baqiyatul khisalil madhkurati, ya adapun amalan-amalan yang tersisa yang lainnya yang telah disebutkan, aktsaru hasti'malun di ba'di a'dha'il badani khassatan. Maka kebanyakan itu hanya menggunakan ya anggota badan tertentu ya secara khusus. Berbeda dengan salat yang memang menggunakan seluruh sendi dan anggota badan kita. Fala takmulus shadaqatu biha. Maka ya tidak cukup ya sedekah itu diganti dengan amalan-amalan tersebut. Hatta ya'tiya minha bi'adadi sulamal badani. Sampai itu semua itu sejumlah dengan jumlah sendi yang ada di dalam badan kita. Wahiya thalathumi atin wasittuna, yaitu 360 sendi. Kama fi hadithi Aisyata radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, dan dari ayah beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa min anwa'i shadaqatil qasirati 'ala nafsil 'amil biha, dan di antara jenis sedekah yang manfaatnya itu hanya terbatas kepada diri pelakunya, yaitu anwa'u dzikri, yaitu jenis-jenis dzikir. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatul qur'ani, dan juga membaca Al-Qur'an. Wa minha aidan, dan juga termasuk dalam yang seperti ini, yaitu sedekah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya, yaitu muhasabatun nafsi ala ma salafa min a'maliha. Yaitu melakukan introspeksi diri terhadap ya amalan-amalan yang telah atau segala perbuatan yang telah berlalu. Ya, perbuatannya yang telah berlalu. Ya, wanadamu, ya, dan menyesali. Ya, menyesali perbuatan buruk. Wattaubatu minadzunubis salifati, dan juga bertaubat atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah berlalu. Ya. Walhaznu awil huznu alaiha. Ya. Dan juga bersedih atas dosa-dosa tersebut. Wahtiqarun nafsi walizdira'u. Ya, wahtiqarun nafsi walizdira'u. Dan juga ya menghinakan ya diri, menghinakan diri karena perbuatan dosa tersebut, walizdira'u, dan juga mencela, ya mencela alaiha, mencela perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kita lihat catatan kaki. Hakadha fi aktsari min nuskhatin. Ya. Maka kata al-izdira'u itu terdapat dalam mayoritas naskah-naskah dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wala'alla sawaba, ya, namun barangkali yang benar itu adalah al-izra'u. Ya, walaupun di kebanyakan naskah al-izdira'u, tapi barangkali yang benar itu yang dimaksud al-izra'u. Li'anna lizdira'a yata'adda binafsihi. Karena yang namanya al-izdira' itu hanya ya, membutuhkan atau melampaui dirinya sendiri. Kama an-nasiya qayadullu ala annaha al-izra'u. Akan tetapi, ya susunan siyak dari naskah ini atau dari kalimat tadi, yaitu susunan tadi al-huznu, kemudian al-izra'u, kemudian atau sebelumnya al-ihtiqar tadi ya, kemudian ihtiqaru nafsihi. ihtiqarun nafsi, kemudian al-izdira. Nah, itu siaknya, susunannya, itu yadullu ala annaha al-izra'u. Itu menunjukkan bahwa yang tepat sebetulnya al-izra'. Wa ma'nahu, dan makna dari al-izra' aibun nafsi wa ihtiqaruha. Yaitu aib diri dan juga kemudian ya menghinakan aib tersebut. Ya. Malhudhatun, maka komentar terkait hal ini, al-aswabu an yuqala al-izra'u biha la 'alaiha. Ya, ini terkait kosakata yang digunakan dan juga huruf jar yang digunakan. Yang paling tepat itu dikatakan bukan al-izra'u 'alaiha, namun yang lebih tepat al-izra'u biha, bukan 'alaiha. Wallahu a'lamu. Ya, dan wallahu a'lam. Undur lisanal Arab Arabi mudmatata zara. Ya, ini dapat dilihat di lisanul Arab itu pada bagian yang zara. Ya, jadi bagi yang tertarik untuk menganalisis kosakata yang digunakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam tadi, itu bisa merujuk kepada lisanul Arab ini. Kemudian, ya ini menurut Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna yang tepat bukan al-izdira tapi al-izra. Kita kembali ke atas, wal buka umin khasyatillahi, ya, dan juga menangis karena takut kepada Allah. Wat tafakkuru fi malakutis samawati wal ardi. Dan juga ya bertafakkur ya mengenai kerajaan Allah baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Wa fi umuril akhirati, dan juga merenungi perkara-perkara akhirat. Wa nahwi dzalika mimma yazidul imana fil qalbi, atau yuzidul imana fil qalbi. Dan yang sejenis dengan itu yang dapat menambah iman dalam hati. Ya, kemudian wa yansha'u anhu katsirun min a'malil qulubi. Ya, dan juga yang hal-hal tersebut itu dapat ya, mendorong atau menimbulkan banyak amalan-amalan hati. Ya. Kal khasyati, seperti rasa takut, wal mahabbati, ya, dan juga rasa cinta, war rajai, dan juga rasa harap, wat tawakkuli, dan perasaan tawakkal, wa ghairi dzalika, dan yang selain dari hal tersebut. Wa qad qila, dan ada yang berpendapat, inna hadha tafakkura afdalu min nawafilil a'malil badaniyati. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa tafakkur ini, yaitu merenungkan semua tadi, ya, merenungkan kerajaan Allah di langit dan di bumi, kejadian di hari akhir, ya, yang dapat tadi menambah keimanan dan juga menimbulkan amalan hati, itu lebih baik, lebih afdol daripada ya amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh badan. Ruwiya dzalika an ghairi wahidin minat tabi'ina. Dan itu diriwayatkan ya tidak hanya satu, ya tapi beberapa tabi'in yang meriwayatkan hal tersebut. Minhum diantaranya Sa'id bin al-Musayyabi, yaitu Sa'id bin al-Musayyab, wal Hasanu dan Al Hasan, wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz, wa fi kalamil Imam Ahmad ma yadullu alaihi. Dan terdapat ya ucapan dari Al Imam Ahmad yang menunjukkan hal tersebut. Wa qala Ka'bun, dan Ka'ab beliau berkata, ya la an abki min khasyatillahi. Ya, la an abkiya min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban. Ya, li an abkiya min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban. Ya, sungguh aku menangis karena takut kepada Allah itu lebih aku cintai daripada